macam dugaan yang ku hadapi. Ada kala tersentuh rasa hati, ada kala cemburu melukai. Namun aku tempuhi dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu. Ada kala aku rasa curiga, ada kala semacam tak percaya. Adakah kau setia kepadaku? Oleh kerana hatiku setia, sebab itulah teguh cintaku. Oleh kerana hati sudah terpikat, curiga.